cuma perasaan apa tidak mungkin rasa sia-sia apa tidak mungkin cuma perasaan di bawah matahari bersinar tak ramah dan tak benci lanjut marah dan bosan pada udara lautan sinar tak lagi hangat mesin rasa sebagian.